السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam, mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu istiqomah. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan kita ke-127. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Rahimahullahu Ta'ala. Masih di dalam pembahasan sholat, secara spesifik kita melanjutkan pembahasan tentang sujud sahwi. Kita telah sampai kepada perkataan penulis Ibnu Naqib rahimahullah, di mana beliau berkata, walau nasiya at-tashahudal awwal, seandainya seseorang lupa mengerjakan tasyahud pertama. Salat maghrib itu rakaat kedua ada tasyahud pertama. Begitupun di salat zuhur, asar dan isya, rakaat keduanya ada tasyahud yang pertama. Fadzakarahu ba'dan tisabihi. Kemudian dia baru ingat setelah dia tegak berdiri. Seseorang lupa tasyahud yang pertama dalam sholat yang memiliki dua tasyahud, dan dia baru ingat setelah dia tegak berdiri. Maka dalam kondisi itu, kata beliau, diharamkan atasnya kembali ke posisi seharusnya. Diharamkan atasnya kembali ke posisi seharusnya. Artinya seharusnya dia melakukan tasyahud awal. Akan tetapi, karena dia telah tegak berdiri, maka dia tidak boleh kembali lagi untuk melaksanakan tasyahud awal. Fa'in ada amdan batalat. Dan kalau seandainya dia dengan sengaja kembali ke tempat seharusnya, maka sholatnya dianggap batal. Sholatnya dianggap telah rusak. Kok bisa seperti itu? Tentunya untuk bisa memahami hal ini, kita harus memahami kedudukan daripada tasyahud awal dan kedudukan daripada al-qiyam ba'da at-tashahud al-awwal. Al-Qiyam adalah rukun, artinya wajib. Sedangkan tasyahud awal itu sunnah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka ketika seseorang lupa tasyahud awal dan dia masuk ke dalam salah satu bagian yang wajib, yaitu berdiri untuk rakaat yang ketiga, dan dia telah memasuki gerakan yang baru, yaitu berdiri, yang merupakan bagian yang wajib dalam sholat, kalau dia malah kembali ke tasyahud awal, maka dia telah melakukan satu perbuatan di mana dia memutus perkara yang fardu untuk melakukan perkara yang sunnah. Maka dalam kondisi ini, menurut Ibnu Naqib rahimahullah, batalat, salatnya dianggap telah batal. Karena dia telah memutuskan bagian yang fardu liyauda ila naflin, untuk melakukan hal yang sunnah, dan itu tidak diperbolehkan. Ya, bahkan Ibnu Naqib berkata batalat, salat yang dia lakukan dianggap telah batal. Ini penting untuk dipahami. Ya. Oleh karenanya Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam membagi kondisi orang yang lupa tasyahud awal menjadi dua. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi kondisi orang yang lupa tasyahud awal menjadi dua bagian. Kondisi yang pertama adalah dia ingat sebelum dia tegak berdiri. Ya, dia belum sempurna berdirinya, maka dia boleh kembali. Dan yang kedua, apabila dia istatamma qa'iman, dia telah tegak berdiri, maka Nabi berkata tidak boleh dia kembali. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya, bahwa Rasulullah bersabda, "Idza qama ahadukum min ar-raq'ataini," apabila salah seorang dari kalian berdiri dari rakaat yang kedua, harusnya dia duduk. Dia berdiri dari rakaat yang kedua. "Falam yastatim qa'iman," dan dia belum sampai tegak berdiri, "falyajlis," maka dia boleh kembali lagi untuk duduk. Dia boleh kembali lagi untuk duduk. Wa idza istatamma qa'iman fala yajlis. Tetapi kalau dia sudah terlanjur tegak berdiri, maka tidak boleh dia duduk. Wa yasjudu sajdatai as-sahw. Dan nanti di akhir, bagi orang yang lupa tasyahud awal dan dia baru ingat setelah tegak berdiri, kata Nabi, di akhir salat dia sujud sahwi. Itu jelas hadisnya. Ya, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Naqib. Ya. Lalu dikatakan di sini, "Au sahwan au jahilan sajada." Tetapi barang siapa yang lupa tasyahud awal, kemudian dia telah tegak berdiri, lalu dia kembali untuk melaksanakan tasyahud awal, padahal dia sudah tegak berdiri, dan dia kembalinya dikarenakan dia lupa, artinya dia lupa bahwa itu tidak boleh misalnya, au jahilan, atau dia tidak tahu bahwa itu dilarang, sajada, maka dalam dua kondisi ini dia wajib sujud sahwi. Ada orang sholat maghrib seharusnya di rakaat yang kedua, ya, sujud di sujud, setelah sujud di rakaat yang kedua dia tasyahud awal. Karena lupa dia berdiri. Setelah tegak berdiri, dia kembali. Orang yang kembali memiliki tiga kondisi, kata Ibnu Naqib. Ada kembali dengan sengaja, artinya dia tahu hukumnya, maka batal sholatnya. Karena dia telah memutus perkara yang wajib untuk mengerjakan yang sunnah. Kondisi yang kedua dan ketiga adalah sahwan au jahilan. Dia lupa atau dia tidak tahu. Maka dalam kondisi ini salatnya tidak batal, hanya saja dia sujud sahwi di akhir salat. wa yalzamuhu al-qiyamu idza dzakarahu. Dan ketika dia sudah tegak berdiri, lalu dia balik lagi ke bawah. Nah, setelah sampai di bawah, dia tahiyat awal, dia ingat bahwa hal itu tidak boleh karena dia tadi sudah tegak berdiri. Maka dalam kondisi dia ingat, yalzamuhu al-qiyamu idza dzakarahu, dalam kondisi itu dia wajib berdiri lagi. Dia wajib berdiri lagi. Seharusnya dia tasyahud awal. Dia lupa, lalu dia tegak berdiri. Ketika dia tegak berdiri, dia ingat bahwa dia belum tasyahud awal. Karena dia, apa namanya, lupa, lupa ditambah lupa lagi, dia balik lagi ke bawah untuk tasyahud awal. Nyampe tasyahud awal, dia sadar bahwa itu gak boleh berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita bacakan tadi. Maka ketika dia ingat, dia wajib berdiri lagi. Ketika dia ingat, dia wajib berdiri lagi. Wa in ada qablahu lam yasjud in lam yakun ilal qiyami aqrabu. Apabila seseorang yang lupa mengerjakan tasyahud awal, dia kembali sebelum dia tegak berdiri, sebelum dia sempurna berdirinya, jadi baru mau bangkit, belum sampai dia tegak berdiri, dia ingat bahwa seharusnya dia tasyahud awal. Maka dalam kondisi ini, ya, tidak perlu dia sujud sahwi. Dia baru bangkit, ya, baru bungkuk, Allah. Dia ingat, oh iya, saya harus tasyahud awal dulu. Dan dia belum tegak berdiri, belum sempurna berdirinya. Diperbolehkan atau dia seharusnya kembali ke posisi seharusnya dan dia tidak perlu sujud sahwi di akhir. In lam yakun ilal qiyami aqrabu. Ini dengan syarat bahwa dia tidak lebih dekat kepada berdiri. Tapi kalau posisinya lebih dekat kepada berdiri, seperti penjelasan sebelumnya, tidak boleh dia kembali ke tempat seharusnya, yaitu tasyahud awal, tetapi dia harus melanjutkan sholatnya karena dia sudah memasuki bagian yang wajib, yaitu berdiri, memasuki rakaat ketiga, dan nanti di akhir dia sujud sahwi. Berarti sederhananya begini, para pemirsa Niaga TV, kalau dia kembali ke tempat seharusnya, yaitu tasyahud awal, dan itu dia lakukan karena dia belum sempurna berdirinya atau belum tegak berdiri, maka di akhir tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau dia sudah tegak berdiri, telah sempurna berdiri, tidak boleh dia kembali lagi. Solusinya, nanti di akhir dia sujud sahwi atas tasyahud awal yang dia tinggalkan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini, wa illa fayasjud. Apabila dia lebih dekat kepada posisi berdiri, ya sujud sahwi. Tapi kalau dia ingatnya pas lebih dekat kepada posisi duduk, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Walau nahadha amidan summa ada ba'da masara ilal qiyami aqrabu batalat wa illa fala. Kalau seandainya seseorang itu dia bangkit dengan sengaja, dia bangkit dengan sengaja, bukan karena lupa, nahadha amidan, dia bangkit seharusnya dia tasyahud awal, dia malah berdiri amidan dengan sengaja. Summa ada, kemudian dia balik lagi, ba'da masara ilal qiyami aqrabu, padahal posisi dia kepada berdiri lebih dekat. Batalat, dalam kondisi ini sholatnya batal. Sholatnya artinya dia berdirinya dari berdiri seharusnya tasyahud awal, dia berdiri dengan sengaja. Lalu ketika sudah dekat posisi berdiri, dia malah balik lagi, batal. Ya, karena dia lebih dekat kepada posisi berdiri. Wa illa fala. Tapi kalau belum sampai mendekati posisi berdiri yang sempurna, tidak batal salatnya ketika dia kembali lagi. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wal qunutu kattashahudi. Hukum kunut itu sama seperti hukum tashahud awal. Hukum kunut, ya kunut, ya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, sampai akhir, hukum kunut di dalam salat itu seperti hukum tashahud awal, kata beliau. Ya, maksudnya apa? Yaitu di dalam permasalahan tadi, meninggalkannya sengaja atau tidak sengaja. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kunut subuh itu sunnah. Ya, dan yang sependapat dengan beliau Imam Malik bin Anas. Ya, adapun Imam Ahmad bin Hanbal cenderung mengatakan kunut hanya dilakukan ketika witir ataupun ketika ada musibah. Dan beliau menganggap bahwa kunut subuh menurut pendapat yang paling kuat, kata Imam Ahmad, tidak disunnahkan dilakukan terus-menerus. Adapun Imam Abu Hanifah, beliau cenderung mengatakan bid'ah orang yang melakukan kunut subuh. Itu perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para fuqaha, para ahli fikih. Lalu dikatakan, wa wad'ul jabhati bil ardi kal intisabi. Kunut seperti tasyahud. Maka meletakkan kening di lantai, di tempat sujud, itu seperti tegak berdiri. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa ini perkataan Syekh Ibnu Naqib rahimahullah? Beliau katakan kunut itu seperti tasyahud. Maksudnya, orang yang salat kemudian dia lupa tasyahud, apabila dia telah tegak berdiri, tidak perlu dia kembali lagi. Tidak boleh dia kembali lagi. Tapi kalau belum dia tegak berdiri, dia kembali lagi. Dan tidak perlu sujud sahwi. Begitupun dalam masalah kunut, kata beliau. Kalau dalam masalah tasyahud awal, yang menjadi ukuran itu tegak berdiri. Tapi dalam masalah kunut, yang menjadi ukuran adalah sampainya kening di tempat sujud. Sampainya kening di tempat sujud. Artinya, barang siapa yang sholat subuh kemudian dia lupa membaca kunut misalnya, dan dia ingat bahwa dia belum membaca kunut setelah keningnya sampai di tempat sujud, maka tidak boleh dia balik lagi. Karena kenapa? Kalau dia balik lagi untuk kunut, dia dianggap telah batal sholatnya. Karena kenapa? Dia memutus perkara yang wajib, yaitu sujud, untuk mengerjakan perkara yang sunnah. Tetapi kalau dia belum meletakkan keningnya di tempat sujud, ya, dia boleh kembali lagi dan tidak perlu sujud sahwi. Itu maksudnya al-qunutu kattashahudi. Al-qunutu kattashahudi. Kunut itu seperti tasyahud dari sisi hukum lupa mengerjakannya. Ya, kalau dalam tasyahud awal, barang siapa yang sudah tegak berdiri, tidak boleh dia balik lagi. Dalam kunut, barang siapa yang lupa mengerjakannya dan dia telah meletakkan keningnya dengan sempurna di tempat sujud, tidak boleh dia balik lagi. Tapi kalau dia belum meletakkan keningnya dengan sempurna di tempat sujud, boleh dia balik lagi. Sebagaimana orang yang lupa tasyahud awal, kalau dia belum tegak berdiri lalu dia ingat, boleh dia kembali lagi untuk tasyahud awal. Lalu dikatakan di sini, walau nahadhal imamu lam yajuz lilma'mumi al-qu'udu lahu illa an yanwiya mufaraqatahu. Apa artinya ini? Apabila seseorang imam bangkit berdiri, padahal seharusnya dia tasyahud awal. Apabila seorang imam bangkit berdiri, padahal seharusnya dia tasyahud awal. Ya. Lam yajuz lil ma'mum al-qu'udu lahu. Maka tidak boleh makmum tasyahud awal. Jelas para pemirsa Niaga TV. Jadi kalau kita lagi salat berjamaah, lalu kita dapatkan imam kita lupa tasyahud awal. Kita dapatkan imam kita apa? Lupa tasyahud awal. Lalu dia bangkit, seharusnya dia tasyahud awal. Sedangkan kita tidak lupa. Pertanyaannya, apakah boleh makmum menyelisihi imam di mana imam bangkit karena dia lupa tasyahud awal? Sedangkan makmum dia tidak lupa, maka dia mengerjakan tasyahud awal. Tidak boleh seperti itu. Karena kenapa? Mengerjakan tasyahud awal adalah sunnah. Sedangkan mengikuti imam adalah wajib. Mengikuti imam dalam sholat berjamaah adalah wajib. Kecuali an yanwiya mufaraqatahu. Kecuali kalau memang dia niat mufaraqah. Artinya misah, memisahkan diri. Dia tidak lagi ikut berjamaah, ya silahkan. Itu diperbolehkan sebagaimana pernah kita bahas, ya. Tetapi kalau dia tidak niat mufaraqah, dia tidak niat memisahkan diri dari imam, ya dia ikuti gerakan imam tersebut. Falawintasaba ma'al imami. Apabila seorang makmum mengikuti imamnya berdiri, mereka berada di sujud di rakaat kedua. Kebayang para pemirsa Niaga TV, ada sholat berjamaah maghrib lah kita katakan, ketika sampai di sujud di rakaat yang kedua, beres sujud, seharusnya tasyahud awal yang dilakukan oleh imam dan makmum malah berdiri. Jelas? Nah, ketika telah tegak berdiri, imamnya balik lagi untuk tasyahud awal. Pertanyaan, apakah makmum wajib ikut atau tidak? Masya Allah. Wajib ikut atau tidak? Kata beliau, tidak boleh. Hurimat muwafaqatuhu. Dalam kondisi itu haram kita mengikuti imam. Jadi kalau kita berjamaah salat maghrib, lalu kita berada di sujud di rakaat yang kedua, beres kita sujud dua kali, ternyata imam lupa tasyahud awal, lalu dia berdiri, Allahu Akbar, tegak berdiri. Kita pun imam karena melihat imam sudah, kita sebagai makmum karena melihat imam sudah tegak berdiri, kita ikut tegak berdiri. Lalu ternyata imamnya balik lagi untuk tasyahud awal. Dalam kondisi ini, hurimat muwafaqatuhu. Diharamkan kita mengikuti imam. Kenapa diharamkan mengikuti imam? Ya karena batal sholat kita nanti. Ya. Karena kita kalau ikut berarti kita telah ikut dengan sengaja memutus perkara yang wajib untuk melakukan perkara yang sunnah, dan itu dilarang sebagaimana tadi hadisnya sudah kita baca. Apabila kalian lupa mengerjakan tasyahud awal, ya, lalu kalian telah tegak berdiri, kata Nabi, jangan balik lagi. Kenapa kok enggak boleh balik lagi? Karena kalau kita balik lagi, kita telah memutus bagian yang wajib untuk mengerjakan yang sunnah. Tetapi kalau kalian belum tegak berdiri, kata Nabi, maka balik lagi, enggak masalah dan enggak perlu sujud sahwi. Jelas para pemirsa Niaga TV. Bal yufariquhu aw yantadhiruhu qa'iman. Dalam kondisi ini makmum boleh mufaraqah. Boleh berniat berpisah dari jamaah. Aw yantadhiruhu qa'iman, atau boleh juga sang makmum menunggu sampai imam berdiri. Menunggu sampai imam berdiri dan dia tidak boleh ikut sujud. Tidak boleh ikut balik lagi tasyahud awal. Fa in wafaqahu amdan batalat. Tetapi apabila seorang makmum mengikuti imam imamnya sudah tegak berdiri, lalu imamnya balik lagi untuk melakukan tasyahud awal, dan makmum ikuti imam, batalat, maka sholatnya dianggap telah batal. Sholatnya dianggap telah batal. Walau qa'adal imamu wa qamal ma'mumu sahwan, lazimahul audu limuafaqati imamihi. Ini penting sekali. Seandainya imam duduk untuk tasyahud awal, seandainya imam duduk untuk tasyahud awal, wa qamal ma'mumu sahwan, sedangkan makmum itu lupa sehingga dia berdiri. Ah, ini bagaimana ini? Imamnya benar tasyahud awal, tapi makmumnya karena mungkin lagi banyak masalah, banyak pikiran, dia malah berdiri. Seharusnya dia mengikuti imam tasyahud awal, dia malah berdiri. Dalam kondisi ini kata beliau, lazimahu al-audu limuafaqati imamihi. Sang makmum wajib balik lagi untuk duduk tasyahud awal dalam rangka muwafaqatu imam, menyesuaikan atau mengikuti imam. Dan dalam kondisi ini tidak batal. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annal mutaba'ata akidun minat talabbusi bil fardhi. Karena mengikuti itu lebih ditekankan daripada segeranya seorang makmum masuk ke dalam yang wajib. Ya. Oleh karenanya kan dalam kasus kita berjamaah bisa gugur patehah dalam rangka mengikuti. Betul tidak? Dalam kasus sholat berjamaah bisa gugur patehah dalam rangka mengikuti. Maksudnya mengikuti imam. Misalnya imam lagi ruku, kita baru masuk ke dalam sholat, maka gugur patehah, langsung kita ruku. Gugur pula berdiri, langsung kita ruku. Ini menunjukkan bahwa mengikuti itu lebih diprioritaskan dalam sholat berjamaah dibandingkan mengerjakan yang wajib. Itu khusus dalam sholat berjamaah. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, ini barangkali yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Masih satu pertemuan lagi kita menyelesaikan sujud sahwi insyaallah ya. Masih ada satu poin lagi yang akan beliau sampaikan terkait dengan sujud sahwi. Baru setelah itu akan dilanjutkan dengan pembahasan sujud tilawah dan sujud syukur. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Alat pengupas kelapa muda manual tipe MKS KLP01 dari Maxindo. Mau lebih mudah mengupas buah kelapa muda tanpa repot, tanpa lama, dan menggunakan cara yang lebih mudah? Gunakan alat pengupas kelapa manual tipe MKS KLP01 dari Maxindo. Mengupas sisi-sisi kulit kelapa dengan lebih mudah, praktis, dan cepat disajikan. Cocok untuk mendukung usaha minuman atau sajian di cafe resto. Dengan desain yang kompak serta fungsional, material stainless steel berkualitas yang awet, kokoh, dan higienis. Pengupasan dengan bantuan tuas manual yang mudah digunakan, adaptatif dan cocok ditempatkan di berbagai macam model dan skala usaha, mudah untuk dirakit dan juga dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Alat tusuk sate tipe MKS 099 dari Maxindo. Mau usaha sate lebih praktis, lebih mudah, dan menguntungkan? Kini telah hadir alat tusuk sate tipe MKS 099 dari Maxindo. Memudahkan proses penempatan daging-daging ke tusuk sate dengan lebih mudah, lebih cepat, serta hasil yang lebih rapi. Dengan fitur dan keunggulan, mesin terbuat dari material yang berkualitas serta food grade, aman dan higienis untuk bahan makanan, desain kompak dan minimalis, sangat mudah digunakan. Kapasitas 8 tusuk sate per proses dengan ketebalan daging hingga 1 cm. Kerja lebih cepat dan hasil yang lebih rapi. Cocok untuk penggunaan pada berbagai macam skala usaha dapur. Mudah dibersihkan dan dirakit ulang. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com. Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pengupas gabah dan penepung AGR BTFLY 221 untuk kebutuhan processing hasil pertanian berupa gabah kering dengan fitur 2-in-1 untuk mengupas kulit gabah dan juga penepung beras. Hasil lebih berkualitas, efisien, dan hemat tenaga serta biaya. Mesin didesain menggunakan material top quality, awet, kokoh serta food grade. Motor listrik berkualitas dengan fitur kecepatan 1400 RPM dan 4500 RPM. Dengan fitur penggunaan ganda untuk mengupas kulit gabah serta menepung beras. Dengan kapasitas produksi hingga 150 kg per jam secara kontinu untuk pengupasan gabah dan 250 kg per jam untuk penepungan. Hasil pengupasan jadi lebih bersih dan maksimal. Sementara hasil penepungan jadi lebih halus, mudah digunakan, aplikatif untuk penggunaan skala lapang. Telah banyak digunakan oleh pengusaha di bidang agroindustri di seluruh Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Di kesempatan yang kedua ini kembali kami membuka dua layanan. Ada layanan telepon dan juga ada layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Baik, ada Abu Naf'an di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abu Naf'an? Alhamdulillah, Masya Allah. Kaifalukum Ustaz, bekhair. Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya Allah, meskipun telah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz. Amin ya Rabbi. Semoga Allah menjaga Pak Ustaz, keluarga semua turun insyaAllah. Amin. Barakallahu fikum. Allahi barik fikum wa iyakum. Silakan. Dan mau nanya ini mengenai tentang masalah hati dan sen. Kan di dalam ada hadis yang menyatakan selama kita masalah hati Pak Ustaz, selama kita enggak mengatakan dan mengucapkan dan melakukannya, bisikan-bisikan hati itu enggak apa-apa, artinya enggak berpengaruh sama kita seperti begitu. Baik. Tapi di dalam surat Al-Isra saya ingat ayat 36 itu Pak Ustaz. Surat apa, Pak? Surat Al-Isra kan ya, yang macam awal Al-Isra wal Quran dan nomor 10 seperti itu bakal ditanya tinggal tanggung jawaban. Itu yang pertama, seolah-olah kayak gimana bisikan hati itu seperti kayak gitu, gimana pemahaman yang benarnya seperti gimana masalah hati. Yang kedua di surat Al-Hajj juga tadi sebelumnya Al-Isra ayat berapa Pak? Kalau gak salah ayat 36 ya Pak Ustaz ya, yang 36 36 ya, baik. Nah sama soal Al-Hajj itu Pak Ustaz. Baik. Nah yang selanjutnya yang surat Al-Hajj itu barang siapa berniat dalam hati ingin melakukan sesuatu, maka itu bakal diancam sama Allah dengan azab yang pedih. Nah ini cara memahaminya gimana Pak? Dalam hadis sebutkan tadi selama tadi kita enggak mengucapkan atau melakukan. Baik. Itu enggak terhitung seperti kayak gitu. Surat yang satu gitu, lagi Al-Hadid ayat berapa Pak? Kenapa Pak Ustaz? Yang kedua Al-Hadid ayat berapa? Bukan, yang pertama dalam hadis disebutkan kan masalah okay, sudah jelas. Yang kedua kan surat haji, Al-Hajj. Oh, Al-Hajj. Anda lupa ayat Al-Hajj. Anda lupa ayat berapa itu, cuman seingat anda sebelum ayat-ayat masalah tawaf dan atasnya itu. Baik, itu saja Bapak. Nah, insya Allah jelas pertanyaan Pak Ustaz ya. Baik. Insya Allah. Ya Allah ya Pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisikan-bisikan buruk di dalam hati itu selama tidak diucapkan dan tidak dilakukan, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisikan-bisikan yang buruk. Ya, bisikan-bisikan yang buruk, lintasan-lintasan pikiran yang buruk, itu ketika tidak diucapkan dan tidak dilakukan, maka itu dimaafkan. Ya, dalam hadis dikatakan fa inna Allaha tajawaza an ummati ma haddatha bihi nafsuhu au kama qala Rasulullah. Sesungguhnya Allah memaafkan bisikan-bisikan hati manusia. Ma lam yaqulhu au yaf'alhu. Au kama qala Rasulullah. Selama dia tidak mengucapkan dan tidak melakukannya, ya, Allah memaafkan ma yuhadditsu bihi nafsuhu. Allah maafkan bisikan-bisikan hati yang buruk itu selama tidak dia ucapkan dan tidak dia lakukan. Itu yang pertama. Lalu bagaimana kaitannya dengan firman Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ya, surat Al-Isra tadi, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, ya, penglihatan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Betul, ya, mata kita akan diminta pertanggungjawaban, telinga kita juga akan diminta pertanggungjawaban, hati kita juga. Hati kita akan diminta pertanggungjawaban. Tapi bukan terkait dengan yang dia bisikkan, tetapi terkait dengan yang dia lakukan. Itu penting. Bukan terkait dengan yang dia bisikkan, tapi terkait yang dia lakukan. Hati itu memiliki perbuatan. Hati memiliki perbuatan. Misalnya para ulama ketika menjelaskan tentang definisi iman, mereka berkata, ima al-imanu qawlun wa amal. Ya, atau qawlun wa amalun wa niyah, begitu sebagian ulama. Qawlun, yang dimaksud dengan qawlun, qawlul qalbi wal lisan. Ucapan hati dan ucapan lisan. Ucapan hati di sini adalah al-ilm, ilmu yang ada di dalam hati tentang Allah itu esa, ya, tentang Allah itu apa namanya, maha kuasa, maha pengampun, itu ucapan hati. Ada juga ucapan lisan. Begitupun perbuatan, ada perbuatan hati, ada perbuatan lisan. Apa contohnya perbuatan hati? Yang baik misalnya sabar, yang tidak baik berarti tidak sabar. Kan begitu. Yang baik berprasangka baik kepada Allah. Yang buruk, ya, suuzon kepada Allah. Itu kan perbuatan hati. Ya. Faman radiya falahur ridho, kata Nabi. Barang siapa yang hatinya ridho dengan ketentuan Allah, baginya ridho. Ridho Allah. Ya. Faman sakhita falahus sukhut. Tapi barang siapa yang murka, tidak suka dengan ketentuan Allah, ya, walaupun itu hanya di hatinya, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah. Jadi yang dihisap itu perbuatan hati. Ya. Misalnya ada orang mencintai, ada di Quran itu dikatakan yuhibbunahum kahubbillah wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Yang mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah. Cinta itu kan amalan hati. Tapi amalan hati itu kalau menyelisihi Quran Sunnah dihisap nanti. Salah satunya apa? Mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah. Atau taat kepada selain Allah sebagaimana dia taat kepada Allah. Takut kepada selain Allah sebagaimana atau melebihi takutnya kepada Allah. Ah, itu maksudnya. Allah alam bissalam. Ada Abu Hasan di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik, silakan Bapak. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik, silakan. Ya, Ustaz mau tanya masalah gini ya Ustaz, kalau misalnya kita berjamaah ya Ustaz, terus misalnya ya 4 rakaat ya, misalnya sholat 4 rakaat, terus setelah pas awal, rakaat kedua kan, rakaat ketiga, pas rakaat ketiga itu ke imam itu kan lupa ke tasawuf awal lagi. Nah itu bagaimana Ustaz? Ustaz diingatkan, terus diingatkan kan berdiri, apakah itu nanti harus ada sujud sahwi? Baik, ada sujud sahwi. Ya, jadi gitu, si imam ada, si imam lupa tasawuf awal? Enggak, tasawuf awal sudah, cuma waktu ke rakaat ketiga tasawuf awal lagi, terus diingatkan berdiri lagi. Nah itu kalau maksudnya di akhirnya apa ada sujud sahwinya Ustaz? Dia tasyahud awal dua kali. Iya dua kali jadinya. Baik. Itu saja. Terus, ya terus ada lagi Ustaz. Misalnya berjamaah ya Ustaz. Pernah terjadi sih sama anak sama jamaah juga. Awalnya kan jamaah itu dua orang Ustaz. Dua orang kan berarti dia jajan Ustaz. Di samping saya juga sebelah kanan kan, yeah. Nah terus datang lagi makmum yang kedua, terus makmum yang kedua ini langsung ikut di sebelah kanannya makmum yang pertama tadi, jadi kan jejer rusak. Nah yeah. Itu gimana ya Ustaz, jadi waktu itu jadi bingung maksudnya imamnya jadi maunya harusnya apakah harus imam itu maju atau sebenarnya harusnya gimana ya caranya biar harusnya kan imamnya itu harusnya di depan kan. Baik. Jadi itu imamnya jadi jejer. Baik, itu saja Bapak. Iya Ustaz, itu aja. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau kita kembali lagi ke pembahasan awal, ketika kita membahas tentang sujud sahwi, Ibnu Naqib, penulis kitab ini berkata, sujud sahwi itu lahu sababan. Sujud sahwi itu ada dua sebab, secara umum ada dua sebab. Yang pertama kata beliau adalah tarku ma'murin bih, melakukan sesuatu yang dilarang, meninggalkan sesuatu yang diperintah. Maksud saya tarku artinya meninggalkan, ma'murin bih yang diperintahkan. Contohnya tadi tasyahud awal dia tinggalkan. Itu namanya tarku ma'murin bih. Yang kedua adalah irtikabu manhiyun an. Melanggar sesuatu yang dilarang. Kalau kita lihat pertanyaan Bapak yang barusan, itu saya cenderung memasukkannya ke dalam jenis yang kedua, yaitu mengerjakan yang dilarang. Mengerjakan yang dilarang terbagi menjadi dua. Ada larangan yang sifatnya membatalkan sholat, ada larangan yang sifatnya tidak membatalkan sholat. Kita pernah dulu bahas bahwa apabila seseorang misalnya membaca surat Al-Fatihah atau membaca tasyahud bukan pada tempatnya, ya, bukan pada tempatnya. Itu yang Bapak tanyakan, tasyahud awal bukan pada tempatnya. Apa yang harus dilakukan? Di sini dikatakan fa innahu yasjudu lisahwihi wala yubtilu amduhu. Maka dia diperintahkan sujud sahwi dan tidak batal salatnya. Ini. Ya, sebenarnya sudah kita bahas ya, dikatakan di sini idza qara'a al-fatihata awit tasyahhuda au ba'dahuma fi ghairi maudhi'ihi, apabila seseorang membaca Fatihah atau membaca tasyahud bukan pada tempatnya, fa innahu, maka sesungguhnya dia yasjudu li sahwihi, dia sujud sahwi, wala yubtilu amduhu, dia tidak dianggap batal, bahkan kalaupun dia sengaja melakukannya, artinya tidak sampai dianggap batal. Jelas Pak ya, artinya kita sampaikan ke imamnya subhanallah, kalau dia ingat alhamdulillah. Dan seharusnya di akhir dia sujud sahwi. Adapun pertanyaan yang kedua tadi masalah posisi imam, ketika sholat berjamaah, awalnya cuma satu makmumnya, tiba-tiba datang makmum yang kedua, dia malah berdiri sejajar dengan makmum yang pertama, bagaimana kondisinya? Sebenarnya, ya kalau kita lihat dari hadis Nabi ya, ketika terjadi kesalahan makmum dalam memposisikan dirinya, maka imam boleh mengubah sebagaimana dalam kisahnya Nabi sedang menginap di rumahnya istri beliau Maimunah radhiyallahu taala anha, lalu datanglah Ibnu Abbas salat di sebelah kiri Nabi, lalu Nabi pegang kepalanya, beliau pindahkan ke sebelah kanan. Itu enggak ada masalah. Atau boleh juga dengan yang tadi Bapak bilang, imamnya maju ke depan. Ya, imamnya maju ke depan. Lalu bagaimana kalau sejajar ya? Allah alam bisawab, selama tidak makmumnya tidak lebih depan daripada imamnya, enggak ada masalah. Selama makmumnya tidak lebih apa? Tidak lebih maju daripada imamnya. Kalau lebih maju, ya tidak sah berjamaah. Ya tidak sah berjamaah. Allah alam bisawab. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar katanya kalau kita beristirahat, kita sambil mengingat dosa-dosa kita. Tapi bagaimana kalau kita tidak ingat lagi satu persatu dosa-dosa kita yang lalu? Apakah bisa kita diampuni dosa-dosa? Baik. Wallahu alam bissawab ya. Mengingat, diampuni dosa bukan dengan mengingatnya, tapi dengan bertaubat. Ya, bertaubat. Sekedar orang ingat bahwa dia pernah melakukan dosa, belum tentu dia diampuni. Ya, kecuali kalau dia ikuti mengingat dosa itu dengan penyesalan, bisa saja. Dalam riwayat dikatakan an-nadamu huwa taubah, kata Nabi. Penyesalan itu adalah bentuk taubat. Tapi kalau sekedar mengingat bahwa dia pernah melakukan ini dan itu, belum tentu itu jadi sebab diampuninya dosa. Artinya kalaupun dia tidak ingat, bukan berarti tidak bisa diampuni. Tidak begitu pemahamannya. Dosa itu diampuni dengan beristighfar, dengan mohon ampun, dengan menyesali dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalau pelaku dosa kalau sudah bertobat, apakah nanti di alam kubur atau di akhirat tidak akan mendapatkan azab? Iya, kalau dia sudah diampuni dosanya, sudah dimaafkan dosanya, maka tidak ada ya, tidak ada hukuman apapun terkait dosa yang sudah diampuni. Bagaimana kalau kita kelupaan rukun sholat atau wajib sholat, setelah selesai sholat kita baru ingat sekitar 1 jam atau 2 jam? Apa contohnya? Apa contohnya? Harus jelas. Kalau contohnya misalnya seseorang salat maghrib, dia salam di rokaat yang kedua, ya, dia salam di rokaat yang kedua, lalu dia baru ingat satu jam setelahnya misalnya ya, waktunya sudah panjang, ada yang terbaik bagi dia mengulang salat dari awal, karena salatnya tidak sah. Tapi kalau jaraknya masih pendek, masih di tempat dia salat, maka boleh dia langsung takbiratul ihram, nambah satu rokaat, baru dia sujud sahwi. Allah alam bisa. Ada Yunus di Brebes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustaz. Baik, silakan. Ini saya pernah dengar. Suara Ibu tolong dikeraskan. Mohon maaf. Saya pernah dengar, baik, katanya gini, katanya kita kalau sehari di akhirat, ada yang bilang 1000 tahun sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Baik. Kalau ada yang bilang juga sehari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Jadi saya bingung mana yang benar. Baik, itu saja Ibu. Iya, terus ya ada yang coba gini. Apakah boleh kita berdoa di dalam hati? Berdoa di dalam hati. Iya, itu begitu, saja. Iya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala an pernah ditanya tentang permasalahan itu. Ya, di Quran ada kalimat al-fasanati mimma ta'uddun, 1000 tahun. Tapi di ayat yang lain, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, dalam satu hari yang ukurannya seperti apa, 50,000 sanah, 50,000 tahun. Bagaimana itu hai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas berkata itu adalah dua hal yang kedua-duanya disebutkan dalam Al-Quran, ya, dan Allah lebih tahu maknanya. Artinya Ibnu Abbas sangat berhati-hati sekali bahwa ini adalah perkara yang sifatnya gaib, dan perkara yang gaib itu adalah diantara perkara yang sifatnya al-ma'rifah wal-itsbat. Al-ma'rifah wal-itsbat, ya, yaitu sekedar kita mengetahui kemudian kita menetapkannya. Walaupun ya kalau kita baca tafsir ya para ulama berusaha menjelaskan maksud dari apa ayat tersebut, ya. Tetapi ketika kita belum dapat penjelasan yang pasti, Ibnu Abbas saja turjumanul Quran, ya, turjumanul Quran, orang yang paham pengertian Quran, ketika ditanya ini, beliau berkata, Allahu a'lam bissawab. Kata beliau, saya tidak tahu, Allah lebih tahu. Yang pasti itu adalah dua masa itu disebutkan dalam Al-Quran dan kita meyakininya. Bagaimana hakikatnya, bagaimana maksudnya, karena dia perkara gaib, maka Allah lebih mengetahui. Kecuali kalau Nabi telah menjelaskan misalnya, atau sahabat menjelaskan, mungkin kita bisa meyakininya. Baik, tadi yang kedua saya lupa pertanyaan dari ibu. Yang pertama tadi masalah hari itu ya di akhirat. Yang kedua mungkin ibu nanti bisa kirim lagi pesan singkat. Baik. Halo, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan ibu. Ini Ustaz, saya mau bertanya. Kalau kita sholat itu kan di tahiyat awal itu kita menjaga sabar dengan hamidu majid. Baik. Kemudian di tahiyat akhir kita kan mulai lagi sampai innaka hamidu majid. Ada juga yang di tahiyat awal cuma batas Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Itu bagaimana Ustaz? Itu yang pertama. Baik. Yang di tasyahud awal kita baca tahiyat. Ya, tahiyat kan kita baca tahiyatul itu kan sampai innaka hamidu majid. Iya, artinya kita membaca setelah itu at-tahiyatul mubarakatus salawat. Iya, sampai akhirnya ya. Sampai akhir. Artinya enggak baca salawat. Iya. Baik. Enggak, maksud saya itu gini Ustaz. Itu kan pertama, kemudian di tahiyat akhir ini ada juga kita yang membaca sama dari al-tahiyatul sampai Allahu shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ada juga yang baca sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iya. Kemudian yang kedua Ustaz, kalau perempuan jadi imam itu kan katanya harus sejajar sama makmum. Nah kalau makmum itu, kalau misalnya makmumnya banyak itu bagaimana Ustaz? Apakah harus sejajar atau imamnya harus hidup seperti laki-laki? Baik, itu saja Ibu. Iya Pak, itu aja. Baik. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama masalah tahiyat, ya. Tahiyat ada dua riwayat. Ada riwayat at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai di situ kalau tasyahud awal sudah cukup. Ya, sampai di situ tasyahud awal sudah cukup. Tapi kalau mau ditambahkan salawat, bagus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Itu bagus. Tapi kalau seandainya hanya sampai tasyahud, ya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu cukup. Tapi di tasyahud akhir, itu wajib bersolawat. Itu lapas yang pertama. Lapas yang kedua yang banyak dipakai di masyarakat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai situ cukup tahiyat awal. Kalau disambung Allahumma salli ala Muhammad, itu bagus. Tapi kalau di tasyahud akhir wajib dibaca. Di tasyahud akhir wajib dibaca salawat. Ya. Itu sudah kita pernah jelaskan dulu ketika kita membahas tentang rukun-rukun salat. Itu wajib di rakaat pertama sunnah membaca salawat, rakaat yang keduanya wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah posisi wanita, kalau kita baca hadis-hadis Nabi, ya, bahwa di zaman Nabi para wanita diperintahkan kalau mereka salat berjamaah itu posisi imamnya di tengah, artinya tidak lebih depan, tetapi sejajar. Ya, sejajar. Allah alam bissawab. Ada Pak Yunus di Brebes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Ya, ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Pak. Ini Pak Ustaz, masalah sholat berjamaah seandainya begini Pak, kita ketinggalan sholat berjamaah. Baik. Lanjutkan saja Pak, fokus ke telepon. Terus kita bikin fokus ke telepon, jangan lihat televisi. Jamaah sendirian dengan bikin shop sendiri dengan teman-teman kita, itu pahalanya sama enggak Pak dengan berjamaah yang dengan yang di utama yang tadi Pak? Baik, itu saja Pak. Yang kedua Pak Ustadz, menegur imam pada saat sholat fardu yang bacaannya sir Pak. Iya. Seperti sholat duhur atau sholat asar, itu imamnya kadang-kadang lupa, langsung begitu takbir istitah, terus imamnya baca alhamdulillahirabbil alamin sampai berapa ayat, terus kami sebagai makmum menegurnya di mana, apa sama dengan yang lain seperti subhanallah apa gimana? Artinya Ustaz, beliau menjaharkan bacaan itu aja Pak Sudan. Baik, betul Pak Ustaz. Baik. Imamnya bacanya jahar. Sementara baik, kita mau negur caranya bagaimana Ustaz? Baik, itu saja Pak ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bissawab ya. Tentunya sebaik-baik amal itu adalah as-salatu ala waktiha. Nabi berkata afdolul a'mal as-salatu ala waktiha. Amal yang paling utama adalah salat tepat pada waktu. Ya, salat di awal waktu. Apakah ketika kita terlambat salat lalu kita membuat jamaah yang baru, kita mendapatkan pahala seperti rombongan yang pertama? Tentunya ada beberapa kondisi. Ya, kalau kita memang sudah bersegera untuk pergi ke masjid, ketika kita mendengar azan kita bersegera ke masjid, ya, tetapi qadarullah kita tidak sampai ke masjid kecuali dalam kondisi sudah selesai berjamaah, ya, apakah kita mendapatkan? Insya Allah kita dapatkan. Ya, insya Allah kita mendapatkannya pahala seperti yang pertama, dengan syarat memang kita sudah berusaha untuk mendapatkan jamaah yang pertama. Tetapi kalau memang kita dengan sengaja misalnya apa menunda-nunda, ya, tanpa ada sebab yang dibenarkan, maka tentunya berbeda antara yang sholat bersama imam yang pertama yang itu sudah dipastikan di awal waktu dengan yang datang setengah jam kemudian misalnya. Tentunya tidak sama. Ya, tidak sama. Ya, yang datang lebih dulu bersama rombongan yang pertama bersama imam, kalau di satu tempat ada imam tetap, bersama imam tetapnya dia sholat, maka ya mereka mendapatkan keutamaan yang besar. Ya, keutamaan datang lebih dulu, keutamaan awal waktu dan lain sebagainya. Ya, tetapi kalau kita misalnya datangnya memang dengan sengaja terlambat padahal kita bisa mendapatkan rombongan yang pertama, maka tentunya tidak sama dengan yang duluan. Lain cerita kalau kita sudah berusaha mendapatkannya, ya sudah, kata Nabi, idza ataitumus shalah, apabila kalian datang ke masjid, kata Nabi, berjalanlah dengan as-sakinah wal waqar, dengan ketenangan dan terhormat, ya, fa ma wajadtum fasallu, apa yang kalian dapatkan ya kerjakan, ya, wa ma fatakum faatimmu, tapi yang tidak kalian dapatkan sempurnakan. Ya, selama kita sudah berusaha dapat jamaah yang pertama, insyaallah kita mendapatkan keutamaannya. Tapi kalau dengan sengaja kita menunda sampai kita pun sadar akan kehabisan jamaah yang pertama, maka tidak mungkin kita samakan pahalanya. Menegur imam ya secara umum dengan mengucapkan subhanallah. yang menegur imam bagi laki-laki yaitu dengan mengucapkan subhanallah, dan bagi perempuan dengan menepuk tangan, ya, dan juga menjaharkan dan mensirkan itu sunnah. Menjaharkan dan mensirkan itu sunnah. Artinya kalaupun ada seseorang yang menjaharkan di waktu zuhur, itu tidak sampai merusak sholatnya, tidak sampai merusak sholat dia. Tapi ya kita ingatkan misal subhanallah, supaya dia ingat. Begitupun di malam hari orang sholat, tapi dia mensirkan misalnya, apakah sholatnya sah-sah? Ya karena menjaharkan itu sunnah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bapak Lugiman di Kalimantan. Membaca surat Al-Kahfi rutin di malam Jumat dan hari Jumat dalilnya hadis sahih jelas. Apakah ada dalil sahih rutin baca surat Yasin di malam Jumat? Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Yang saya tahu ya baca Al-Kahfi. Ya, yang saya tahu baca Al-Kahfi. Adapun baca Yasin saya tidak tahu ada dalil di mana Nabi memerintahkan membaca surat Al-Kahfi. Ya, saya tidak tahu bahwa Nabi memerintahkan membaca Yasin di malam Jumat. Tapi kalau membaca Al-Kahfi ya, tadi seperti Bapak sampaikan. Pertanyaannya masih banyak sekali dari pesan singkat, begitupun telepon, banyak sekali yang masuk di pagi hari ini. Tetapi waktu yang terbatas, ya, kita tidak bisa membacakan semua dan tidak bisa mengangkat telepon semua. Insya Allah kita lanjutkan di esok hari, kita bacakan pesan-pesan singkat yang masuk dan juga kita angkat telepon yang masuk. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat dan selalu istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.